ketiadaan, melawan getir tanpa cinta. Hidup tak terkira, lu yang mendera, kau yang ku cinta telah berdua. Bersadar aku hanyut, alam khayalku karena menahan rindu terlarang padamu. Beratku hapus rasa yang tak terganti, meski kini engkau telah jauh pergi. Semakin aku merindukanmu, semakin dalam luka di jiwaku. Terasa patah berkeping hatiku. Ku pendam rasa cinta dan rindu terlarang. Semakin aku mencintaimu, semakin aku harus merelakanmu. Karena kini kau tak lagi sendiri. Terlarang kita saling mencinta, yang ada hanya rindu dalam luka. Dalam ketiadaan, melawan getir tanpa cintamu. Rindu tak terkira, rindu yang mendera, kau yang ku cinta telah berdua. Bersadar aku hanyut, dalam khayalku karena menahan rindu terlarang padamu. Beratku hapus rasa yang tak terganti, meski kini engkau telah jauh pergi. Semakin aku merindukanmu, semakin dalam luka di jiwaku. Terasa patah berkeping hatiku. Ku pendam rasa cinta.